Bingung milih sandangan sing pas tinggu mantenan? Toko Wijaya, panggonan paling cocik yen panjenengan kepengin dadi raja lan ratu sedino. Toko Wijaya uga iso ngewangi milih model sandangan sing pas, cocok karo tren fashion paling anyar. Ayo, gendang mangkat neng Toko Wijaya.